Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan majelis syahri Ramadan al-Mubarak. Kita sampai pada majelis yang ke-29 fi khitamil a'mal, tentang penutup amal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbih. Tidaklah diragukan bahasanya amal penutup memiliki sya'nun azimun, kedudukan yang agung. Dahulu para ulama salaf rahimahumullah punya perhatian terhadap amal-amal penutup. Hal itu dalam rangka meneladani Nabi SAW dan dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, walladzina yu'tuna ma'atau, dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan, wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka ketakutan, annahum ila rabbihim raji'un, ya, bahasanya mereka adalah orang-orang yang akan kembali kepada Tuhan mereka. Surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Maka terjemah yang tepat untuk ayat ini, yu'tu nama atau, adalah melakukan apa yang mereka lakukan. Sebagian penerjemah menerjemahkan dengan mendatangi apa yang mereka datangi, dan ini bikin pusing. Nah, apa yang dimaksud mendatangi apa yang mereka datangi? Ya? Yu'tu nama atau artinya melakukan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan, ditanyakan oleh Ibunda Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka ketakutan karena mereka melakukan maksiat? Maka Nabi jelaskan bahasanya mereka ketakutan bukan karena mereka ahli maksiat, bahkan mereka ahli taat, namun mereka ketakutan dan khawatir kalau Allah tidak menerima amal mereka. Maka Allah gambarkan, Allah subhanahu wa ta'ala mendeskripsikan hamba-hamba yang beriman, kalau mereka yu'tuna ma'atau, mereka melakukan apa yang mereka lakukan, minal a'mali salihati wa ta'at, berupa berbagai macam amal saleh dan amal ta'at, wal istihad fil ibadah, dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Di pertemuan yang lewat telah kita jelaskan perbedaan antara ta'at dan ibadah. Bahasanya ibadah adalah bagian dari taat, dan tidak semua taat adalah ibadah. Karena taat itu mencakup wajibat, hal-hal yang wajib, mustahabat, hal-hal yang mustahab, dan hal-hal yang mubah yang bernilai kurbah, bernilai ibadah karena niat, meskipun asal perbuatannya itu bukan ibadah. Sedangkan tidaklah disebut al-ibadat kecuali hanya al-wajibat dan al-mustahabat, hal-hal yang Allah wajibkan dan hal-hal yang Allah anjurkan. Wa yakhafuna min rabbihim, dan mereka takut dengan Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, asyaddal khauf, benar-benar takut. Karena mereka tidak mengetahui apakah amal mereka diterima ataukah tidak. Fal insan, maka seorang manusia hendaknya tidaklah kagum dengan amalnya, betapapun hebatnya amal yang dia kerjakan. Karena jika Allah tidak menerima amalnya, maka tidak ada faedah dalam amalnya. Meskipun banyak dan meskipun besar, selama tidak Allah terima, maka itu akan jadi debu yang bertaburan, dan itu adalah capek yang tidak ada gunanya. Akan tetapi jika Allah menerima amalnya meskipun sedikit, maka Allah Jalla wa'ala akan melipat gandakan Allah akan melipat gandakannya dan Allah akan berikan dari sisinya balasan yang besar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, innallaha la yadhlimu mithqala dzarratin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzalimi manusia dan hamba-hambanya meskipun hanya seberat darah. Darah adalah satu titik debu. Ketika debu itu bertaburan ke udara, maka satu titiknya itu darah. Atau darah adalah semut yang sangat kecil yang dipakai oleh orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendzalimi hamba-hambanya sedikit pun dengan Allah kurangi pahala mereka yang seharusnya menjadi hak mereka, atau Allah tambahi kepada hambanya satu dosa yang tidak mereka lakukan. Wa in taku hasanatan, jika itu adalah amal kebajikan, maka Allah akan lipat gandakan dan Allah akan berikan dari sisinya balasan yang besar. Akan tetapi amal adalah sebab. Wa illa fal mu'awwal, namun al mu'awwal yang jadi tolak ukur adalah diterimanya amal. Dan yang menjadi falladhi min kibalil abdi, yang berasal dari pihak hamba adalah melakukan usaha. Adapun makana min kibalillah, adapun yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lebih tahu tentang niat seorang hamba dan keikhlasannya. Akan tetapi seorang mukmin yathiku, percaya dan yakin bahasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan, tidaklah hilang ganjaran orang yang beramal meskipun sangat sedikit. Maka menjadi kewajiban hamba untuk memperbanyak amal, kemudian menjaga keikhlasan, kemudian bihusni roja, berharap yang baik kepada Allah Azza wa Jal. Wa adamil ya'si wal qunuti, tidak putus asa dan putus asa. Walakin ma'adhalika, meskipun demikian, seorang hamba hendaknya tidaklah ujub dengan amalnya, au yatakatsaru amalahu, atau menganggap telah banyak amal yang telah dia lakukan sehingga dia jadi orang yang zuhud dengan ibadah. Namun hendaklah dia mohon kepada Allah agar Allah menerima amalnya dan dia iringi amalnya dengan mohon ampun kepadanya. Karena manusia itu sasaran atau berpeluang untuk melakukan kesalahan, wal khalal dan kesalahan. Umpama boleh jadi amalnya banyak, akan tapi ada padanya kerusakan, ada padanya kekurangan. Dan wa yatatarak alaihi, dan merasukinya satu dari perusak-perusak amal atau munaqisat, hal-hal yang menyebabkan berkurangnya kadar amal. Oleh karena itu maka seorang hamba hendaknya hendaknya dia menambal al-khalal, kesalahan amalnya, wahadhan naqas, dan kekurangan, ketidaksempurnaan pada amalnya dengan memohon ampun kepadanya. Ya, maka fungsi istighfar setelah selesai beramal adalah untuk yuraqi', adalah untuk menambal kekurangan-kekurangan yang dimungkinkan terjadi dan sangat berpeluang untuk terjadi pada amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu maka kita jumpai banyak dari penutup amal, khitamul amal adalah istighfar. Di antara contohnya adalah salat. Setelah kita selesai salat dengan mengucapkan salam, maka yang pertama kali dilakukan dan dituntunkan adalah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang merasa bingung dan merasa aneh, wah habis berbuat baik kok malah istighfar. Kenapa khitamul amalnya? Kenapa khitamul amalnya adalah istighfar? Tidak alhamdulillah atau semacam itu. Jawabannya istighfar di sini adalah tarqi', adalah tambalan untuk untuk kekurangan yang dimungkinkan terjadi pada sholat yang kita kerjakan dan kita lakukan. Maka dengan penjelasan ini, maka gamblanglah kenapa setelah berbuat baik, setelah mengerjakan sholat, malah istighfar. Fayuksurul insanu, maka hendaknya seorang memperbanyak istighfar di akhir amalnya dan di akhir ibadahnya. Semisal di akhir bulan Ramadan. Maka seorang muslim yang Allah berikan taufik untuk berpuasa, untuk qiyam Ramadan, hendaklah dia iringi ibadah puasa dan qiyam Ramadannya dengan istighfar wal inkisar, dengan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah dia anggap annahu adal amala, kalau dia telah mengerjakan amal di bulan Ramadan sebagaimana seharusnya. Karena dia tidak tahu apakah pada amalnya terdapat kerusakan yang banyak. Oleh karena itu hendaklah dia banyak-banyak istighfar dan beranggapan bahasanya apa yang dia lakukan itu baru sedikit dalam menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau banyak beramal dan beliau adalah orang yang ikhlas dalam beramal dan sungguh-sungguh dalam beramal, beliau berdoa la usi tsanaan alaik. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an uqubatik wa a'udzu bika minka la usi tsanaan alaik anta kama athnaita ala nafsik. Yang doa ini diriwayatkan oleh Muslim dan dengan status sebagai bacaan sujud, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan status bacaan witir. Nabi mengatakan dalam witirnya, Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika an uqubatik. Namun di situ tidak ada penegasan witir itu kapan, bacaan witir tersebut kapan. Oleh karena itu ada minimal dua pendapat dalam memaknainya. Sebagiannya memaknainya ini adalah bacaan kunut witir. Ini sebagaimana judul bab yang diberikan dalam Hisnul Muslim. Yang diberikan oleh Syekh Sa'id Al-Qahtani di Hisnul Muslim meletakkan bacaan ini sebagai bacaan kunut witir. Nah, pandangan yang lain dan tidaklah keliru seandainya dijadikan sebagai bacaan setelah sholat witir. Maka Nabi tuntunkan di witir dan pada saat sujud untuk mengatakan la uhsi tsanaan alaik anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, saya tidak bisa memujimu dengan pujian yang semestinya engkau dapatkan. Artinya, meskipun Nabi adalah orang yang luar biasa dalam beribadah, beliau tidak menilai dan tidak merasa ibadahnya itu telah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Iktirafan minhum, maka ini adalah bentuk pengakuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam kalau taksir, kalau belum sempurna dan belum maksimal fi haqqi rabbihi, untuk menunaikan hak Allah azza wajal. Jika demikian sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimanakah dengan selain beliau, maka bagaimana dengan kita-kita? Wa haula, dan mereka-mereka orang yang Allah ceritakan di surat Al-Mu'minun, mereka orang-orang yang hamba-hambanya, hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang yu'tuna ma'atau, melakukan amal ibadah yang mereka lakukan dan hati mereka ketakutan. Wajilah maknanya khaifah, ketakutan. Mereka tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami telah sholat, kami telah puasa, kami telah menunaikan apa yang menjadi kewajiban kami. La yakulu hadha muslimun. Seorang muslim tidak mengatakan hal ini. Kami semua kewajiban telah saya tunaikan. Saya telah sempurna dalam menunaikan kewajiban. Tidak mungkin seorang muslim mengatakan kalimat semacam ini. Li'anna hadha, karena kalimat ini, ungkapan ini adalah bentuk ujub kagum dengan amalnya. Bentuk memuji diri sendiri, memuji amal yang dilakukan. Dan seorang muslim betapapun hebat dia dalam beramal, dia menganggap amalnya itu sedikit, belum menunaikan hak Allah Ta'ala. Dan betapa hebat dia beramal, dia tidak tahu apakah amalnya itu benar ataukah tidak benar, diterima ataukah tidak diterima. Dan betapa banyaknya muncul dari seorang manusia berbagai macam kesalahan dengan lidahnya, dengan perbuatannya, dengan tindak tanduknya. Maka muncul dari seseorang sayyatun kathirah. Banyak kesalahan yang boleh jadi kesalahan-kesalahan tersebut taqdi ala. Qadda ala artinya ahlaka. Membinasakan. Qadda kalau ditambah dengan ala artinya dipasangkan dengan ala artinya menghancurkan. Bukan memutuskan atau menetapkan atau menyelesaikan. Rubama'ana dan boleh jadi kesalahan tadi itu menghancurkan, membinasakan amalnya atau mengurangi kualitas amalnya sehingga berkurang secara drastis sehingga tinggal sedikit yang tersisa. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk menghitung dan mengingat-ingat kesalahannya dan tidak menghitung dan mengingat-ingat kebaikannya. Inilah seorang muslim yang baik. Amal kebajikan itu dia lupakan. Dia merasa belum berbuat, merasa belum beribadah. Dengan tujuan supaya dia tidak ujub. Namun amal kejelekan dan maksiat itu selalu terkenang. Sehingga diharapkan dia memiliki rasa takut dan tidak sombong. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong dengan amalnya. Karena jelek-jeleknya itu selalu dia ingat dan dia kena sepanjang hayat. Amal kebajikannya banyak yang sudah lupa. Apa saja yang pernah dia lakukan. Maka jadi kewajiban seorang muslim untuk mengevaluasi dirinya. Menghitung dan mengingat-ingat kejelekan dan dosanya. Memohon ampun dan bertobat. Dan tidak menghitung dan mengingat amal kebajikannya. Dengan mengatakan saya telah beramal demikian, demikian dan demikian. Hada yakiluhu untuk amal, maka dia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jal. Karena tidaklah hilang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala orang yang beramal. Amalnya akan tersimpan. Idza kana minu syai'un sahihun, jika itu adalah amal yang sah dan diterima. Maka seorang muslim tidaklah mengkhawatirkan di sisi Allah hilangnya amal-amal kebajikannya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menghilangkan iman kalian, yaitu amal kalian. Dengan sepakat ahli tafsir, yang dimaksud dengan imanakum dalam ayat ini adalah salat kalian. Dan ini ada di antara dalil penting ahlu sunnah untuk mengatakan bahasanya amal badan bagian dari iman. Karena Allah menyebut amal badan dalam hal ini adalah salat dengan sebutan iman. Innallaha binnasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut dan penyayang kepada manusia. Akan tapi seorang muslim mengkhawatirkan dirinya dengan kesalahan dan dosa serta kejelekan yang membinasakan. Maka jadi kewajibannya untuk mengevaluasi dirinya, memikirkan kejelekan-kejelekan yang muncul darinya, lalu dia lakukan untuk setiap dosa yang dia kerjakan, dia lakukan taubat dan istighfar. Inilah yang alladzi 'alal 'abdi, menjadi kewajiban seorang hamba. Dan di akhir bulan Ramadan, para salafus saleh memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan khawatir tidak diterimanya amalnya, mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Thumma yaqa'u 'alaihim, setelah mereka bersungguh-sungguh, terjadi pada diri mereka rasa takut. Khawatir alla yuqbal minhu syai', khawatir jangan-jangan tidak ada satupun yang diterima. Dan mereka mohon ampun kepada Allah dan bertobat. Hatta ruya sampai-sampai diriwayatkan, yaitu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di Lata'if Al-Ma'arib, bahasanya mereka terdapat riwayat yang mengatakan kalau mereka salafus saleh selama 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Jika mereka telah berjumpa dengan bulan Ramadan, mereka salat dan qiyamul lail dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sejak Ramadan dan 5 bulan setelahnya agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal mereka di bulan Ramadan. Dan di antara tanda dan indikator kalau Allah menerima amal seorang hamba di bulan Ramadan dan amal yang lainnya, itba'ul hasanati bil hasanati. Bahasanya, melanjutkan amal kebajikan dengan amal kebajikan yang lain. Fa idza kanat halatul muslim, maka jika kondisi seorang muslim setelah Ramadan adalah kondisi yang baik, dia adalah orang yang memperbanyak amal kebajikan dan amal saleh, maka ini indikator kalau amalnya di bulan Ramadan Allah terima. Adapun jika sebaliknya, setelah dia berbuat kebajikan di bulan Ramadan, maka dia buka bulan Syawal dengan maksiat, ya, dengan kemudian konser dangdut, dan yang lainnya. Ini, yang ini banyak pada tanggal 1 Syawal, 2 Syawal, di mana-mana konser dangdut. Maka ini dia lanjutkan amal kebajikannya di bulan Ramadan dengan amal keburukan. Fa idza kharaja Ramadan, maka jika telah Ramadan telah berlalu, dia lanjutkan, dia ikuti dengan amal kejelekan, kelalaian dan berpaling dari ketaatan kepada Allah, maka ini bukti kalau Allah tidak menerima segala amalnya yang dia kerjakan, segala amal salehnya yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Dan masing-masing orang itu mengetahui keadaan dirinya setelah Ramadan. Dia bisa melihat keadaannya. Maka lihat, maka jika keadaannya lebih bagus, maka adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena indikator kalau Allah terima amalnya. Namun jika ternyata keadaannya itu lebih jelek, maka sadari kalau ini satu hal, ini kabar yang menakutkan. Maka adalah dia bertobat kepada Allah dan mohon ampun kepadanya. Karena ini adalah indikator kalau Allah tidak terima amalnya selama Ramadan. Wa dalil, dan ini adalah bukti kalau dia adalah orang yang lalai dan ceroboh. Ya, namun ya, seorang jangan putus asa. Ya, ketika dijumpai ternyata ya, kondisinya setelah Syawal itu betul-betul memprihatinkan. Ya. Ya, maka ini jangan jadikan sebab untuk putus asa. Walal abdi, maka jadi seorang kewajiban hamba untuk tidak kunut, tidak putus asa dari rahmat Allah sehingga dia tutup pintu antara dia dengan Allah. Jangan pula dia yias putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa beda kunut? Ini pakai tok bukan pakai tak, karena kunut pakai tak artinya taat. Ini kunut pakai tok artinya putus asa. Apa beda kunut dengan ya'as? Dua-duanya kita terjemahkan dengan putus asa. Ya, kalau saya menurut Zaimin mengatakan kalau kunut dengan kunut dengan ya'as dijejer dalam satu rangkaian kalimat, maka maknanya berbeda. Ya, kunut artinya ya, menganggap mustahil mendapatkan apa yang diharapkan, sedangkan ya'as menganggap mustahil hilangnya apa yang dikhawatirkan. Ya, maka maka yang diharapkan ampunan Allah, ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Menganggap, wah, dosa saya sudah demikian banyak, ya, apa mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan dosa-dosaku, maka ini kunut. Ya, kalau kemudian orang dirundung banyak masalah, ya, banyak musibah, ya, kemudian dia putus asa, ya, kemudian dia katakan, wah, saya ini memang terlahir untuk hidup dengan musibah. Nah, dia merasa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghilangkan kesusahan hidupnya, maka ini yas. Itu kalau dijejer. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, maka masing-masing kata mencakup yang lain. Maka kalau disebut kuno tak saja, maka artinya ya putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, putus asa untuk mendapatkan hal yang diinginkan, dan demikian juga putus asa untuk hilangnya apa yang dikhawatirkan. Demikian juga jika ya'as disebut sendirian. Namun jika kunut dan ya'as disebut jejer, diletakkan berjejer di satu kalimat, maka maknanya berbeda. Demikian penjelasan Syaikh Al-Utsaimin di Qaul Mufid ala Kitab Tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, memotivasi orang untuk tidak putus asa dari tidak kunut dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ampunan Allah. Katakanlah kepada hamba-Ku yang bertindak melampaui batas terhadap dirinya sendiri dengan melakukan banyak maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertobat. Innahu al-ghafur rahim, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fa'alaihi, maka menjadi kewajiban hamba untuk bertobat dan mohon ampun dan kembali kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah Jalla wa Ala menerima tobat semua orang yang bertobat. Wa alladzi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah Zat yang menerima tobat hamba-hambanya, memaafkan kesalahan, dan mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Surat As-Sura ayat yang ke-25. Hada wa sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammadin. Kemudian majelis yang terakhir dan bab yang terakhir dari kitab Majelis Syahri Ramadan Al-Mubarak adalah fi khitami syahri bitauhid wal istighfari. Menutup bulan Ramadan dengan tauhid dan istighfar. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin amma ba'du. Fa inna tauhida wal istighfara, asnya tauhid dan istighfar, keduanya adalah hal yang agung. Tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya, yang Allah ciptakan hamba-hambanya untuknya dan karenanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah kuciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali supaya mereka semua menyembahku. Maka aslinya setelah nun itu ada ya. Namun ya-nya dihilangkan, namun diisyaratkan dengan harokat kasrah. Maka Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah kepada Allah semata tanpa lainnya. Ini sama dengan tauhid. Sebagaimana kata Ibn Abbas, semua kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Semua kata-kata ibadah kepada Allah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Wa tauhid, dan tauhid adalah sebab sahnya amal. Tanpa tauhid, maka amal seluruhnya tidak sah. Fa wal asas, maka tauhid adalah pondasi yang tegak di atasnya bangunan agama Islam. Dia adalah pondasi yang menjadi sebab sahnya berbagai macam amal, dan jadilah berbagai macam amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk perhatian dengan tauhid. Pertama kali hendaklah dia perhatian dengan tauhid. Dia koreksi akidahnya, dan tauhid adalah makna la ilaha illallah. Adalah makna kandungan la ilaha illallah, dan la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Namun makna la ilaha illallah yang lebih tepat itu tanpa huruf jar. La ma'budu haqqun illallah. Ya, demikian yang dijelaskan oleh Syaikh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Karena kalau dengan kata-kata bihaqqin, maka nanti ya, ini memiliki takdir lagi. Karena jika khobar itu bihaqin atau jir dan majrur, maka mengandung kata-kata mustaqirun atau kainun. Sehingga jadinya nanti la ma'budaka kainun bihaqin illallah. Nah, kalau baknya kita buang, ah, maka tidak perlu takdir lagi. Cukup takdirnya sekali. La ilaha illallah itu membuang khobar la, yaitu hakun. Nah, kalau khobar lanya itu bihakin, nah khobar lanya ini masih membutuhkan takdir lagi. Nanti ya, takdirnya dua kali. Yang mukodar nanti dua kali. Maka lebih baik jika bisa dipersedikit mukodarnya. Cukup sekali saja. La ma'budah haqqun illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Tidak ada sesembahan yang betul-betul berhak untuk disembah melainkan Allah. Artinya kita mengakui adanya banyak sesembahan selain Allah, namun kita tegaskan bahasanya dari sekian banyak yang disembah, yang betul benar-benar disembah, yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah seluruhnya adalah hak Allah. Tidak boleh memberikan satu pun dari ibadah li ghairillah. Maka di sini disampaikan bahasanya syirik adalah sarfu syai'in minha minal ibadat li ghairillah, memalingkan sebagian saja dari ibadah meskipun cuma satu li ghairillah, untuk selain Allah. Dan demikian yang biasa dan banyak dipakai oleh para ulama untuk mendefinisikan kemusyrikan, banyak dari beliau-beliau menggunakan kata-kata sarfu. Yang ini dikritik oleh sebagian masyayikh semisal Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengkritik penggunaan kata-kata sarfu untuk definisi kemusyrikan. Yang lebih tepat adalah ja'ala. Bukan ja'lu, bukan sorfu. Karena itulah yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya. Di Al-Quran, wala taja'alu lillahi andada wa antum ta'alamun. Jangan kalian ja'ala. Jadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan untuknya, sedangkan kalian tahu kalau Allah tidak punya tandingan. Di hadis wa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Wa anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kemusyrikan adalah engkau jadikan untuk Allah tandingan dalam ibadah, dalam cinta atau yang lain, dalam ibadah, dalam hak-hak khusus Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah yang punya berjasa, Allah lah yang berjasa kepadamu. Padahal Allah lah yang menciptakanmu, berjasa kepadamu dari tidak ada menjadi ada. Maka ibaratul Quran, ibaratul nusus syar'iyah, diksi yang dipakai oleh Al-Quran dan hadis untuk kemusyrikan adalah kata-kata ja'ala. Bukan kata-kata sorofa. Sehingga kalau beliau wala yajuzu, maka kalimatnya harusnya wala yajuzu ja'lu syai'in minha ay minal ibadat li ghairillah. Wabiha, dan dengan masalah ibadah inilah Allah utus semua para rasul dan Allah turunkan semua kitab suci. Wa ma arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Tidaklah kami utus seorang pun rasul sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahasanya tiada sembahan yang berhak disembah melainkan aku, maka adalah kalian menyembahku. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Nah, kalau qadha di sini maknanya memerintahkan, menetapkan. Tapi kalau qadha itu disambung dengan ala, itu artinya menghancurkan dan membinasakan. Dan Tuhanmu qadha menetapkan, Allah ta'budu illa iyyahu, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a, Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka tauhid adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh hamba. Sedangkan maghfirah, ampunan Allah, itu adalah hak hamba yang Allah janji, yang Allah berjanji untuk memberikannya kepada makhluk. Sedangkan istighfar adalah memohon ampunan. Dan istighfar adalah kebutuhan hamba. Maka hamba membutuhkan istighfar. Karena istighfar adalah tolabul maghfirah, memohon ampunan dari kesalahan yang terjadi dari seorang hamba berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Namun maghfirah yang sering kita terjemahkan dengan ampunan sebenarnya mengandung dua makna, yaitu tidak menghukum dan menutupi. Karena diambil kata-kata mirfar yang artinya adalah helm penutup kepala pasangan baju besi, yang ini memiliki dua fungsi, satar dan mikoya, menutupi kepala dan melindungi kepala. Maka punya dua, maka maghfirah memiliki dua fungsi, menutupi yaitu menutupi dosa, dan wiqayah dan menjaga seorang yang mendapatkan maghfirah dari dampak buruk dosa. Dampak buruk dosa adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan dan dosa dari seorang hamba berkenaan dengan hak Allah, dan kesalahan tersebut boleh jadi bitarki wajibin dengan dalam bentuk meninggalkan kewajiban dan melakukan hal yang haram. Ya, maka maksiat itu ada dua macam. Ya, maksiat dalam bentuk meninggalkan kewajiban dan menerjang yang haram. Maka tidak sholat itu maksiat. Tidak puasa Ramadan itu maksiat jika tanpa udzur. Tidak birrul walidain itu maksiat. Ya, karena banyak orang maksiat itu identik dengan menerjang yang haram. Allah mengharamkan zina, maka berzina itu maksiat. Allah mengharamkan judi, judi itu maksiat. Allah mengharamkan untuk bunuh orang maksiat. Ya, namun tidak merasa, tidak kemudian menganggap enggak sholat itu maksiat. Ya, enggak puasa itu maksiat. Ya. Ini satu hal yang patut dicamkan. Bahasanya maksiat itu ada dua macam. Meninggalkan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah menerjang apa-apa yang Allah haramkan. Fal abdu, maka seorang hamba meminta kepada Tuhannya agar Allah mengampuninya dan menerima tobatnya. Wadhalika, dan hal tersebut, tobat adalah dengan bertekad untuk meninggalkan dosa dan untuk menunaikan kewajiban, dan memohon kepada Rabbnya agar mengampuni lahu ma sabaqa minhu, apa yang telah terjadi berupa kesalahan berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, diiringi dengan upaya perbaikan di masa depan. Adapun orang yang mohon ampun kepada Allah dan tidak memperbaiki diri di masa depan, bahkan tetap dalam keadaan semula, maka ini adalah istighfar yang tidak benar. Yang namanya istighfar, jika Anda bertobat dan memperbaiki diri di masa depan, maka Anda minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memaafkan angka masa baqa, kesalahan yang telah lalu. Bihada syarti, dengan syarat ini, dengan syarat memperbaiki diri di masa depan. Maka seorang hamba itu memerlukan istighfar. Oleh karena itu, maka istighfar adalah siar dan simbol para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sejak Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh para nabi mohon ampun kepada Allah azza wajalla dan meminta maghfirah kepada Allah karena mereka membutuhkan maghfirah. Maka jika para nabi membutuhkan maghfirah, ampunan Allah, dan mohon ampun kepada Allah sebagaimana Allah ceritakan tentang mereka para nabi dalam Al-Qur'an, dan Allah ceritakan istighfar masing-masing nabi, maka selain nabi tentu lebih membutuhkan istighfar, bahkan daiman wa abada, dan bahkan seterusnya selalu sampai-sampai dalam ibadah. Al-insan wa huwa yusalli, maka seorang yang sholat, berpuasa, bersedekah, berhaji, berumrah dan melakukan ketaatan, dia membutuhkan istighfar. Jika seorang hamba yang taat membutuhkan istighfar, maka bagaimanakah dengan orang yang melakukan dosa, maksiat dan kejelekan? Orang berbuat kebajikan itu perlu istighfar, karena istighfar ini adalah tambalan untuk boleh jadi kekurangan-kekurangan dalam dalam kewajiban yang dia tunaikan. Maka orang baik itu butuh istighfar. Maka bagaimanakah dengan ahlul maksiat? Namun istighfar tidaklah di lisan saja tanpa diiringi dengan al-islah, perbaikan diri untuk menutup al-khalal, kekurangan dan kesalahan. Namun ada perlu ada usaha memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, meninggalkan dosa dan maksiat, mohon ampun kepada Allah dari apa yang telah terjadi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memaafkannya, ayusammihahu, dan Allah tidak menghukumnya atas kesalahan yang telah berlalu. Ya, maka setiap hamba membutuhkan dua hal ini, tauhid dan istighfar. Oleh karena itu Allah taala berfirman, fa'lam, ketahuilah bahasanya tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mohonkanlah ampunan untuk dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan. Maka ada dua hal yang Allah sampaikan di surat Muhammad ayat yang ke-19, adalah la ilaha illallah, ini tauhid, wastaghfir lidzambika, mohonlah ampun untuk dosamu, ini istighfar. Maka Allah perintahkan dua hal, tauhid dan istighfar. Ya, tauhid dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka Yunus, Nabi Yunus bin Mata alaihi salam, bapaknya Nabi Yunus namanya Mata. Maksudnya Nabi Yunus ibn Mata alaihi salam tatkala waqa'a fil ghammi, beliau berada dalam kesusahan, yaitu berada dalam kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan. Nada maka beliau menyeru, dan yang disampaikan dua hal, tauhid dan istighfar. Fana ada fi dhulumat, maka Yunus alaihi salam menyeru fi dhulumat, di tumpuan kegelapan, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Ini doanya dan perkataan dan zikirnya Nabi Yunus ibn Mata ketika berada di perut ikan. Maka lihat, la ilaha illa anta subhanaka. Maka ini tauhid. La ilaha illa anta ini tauhid, tauhid uluhiyah. Ibadah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci engkau dari segala kekurangan. Maha suci engkau dari adanya sekutu, adanya tandingan. Maha suci engkau dari segala sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk. Maha suci engkau dari memiliki anak, memiliki istri. Maka ini tauhid. Ini kuntu minadz zalimin, ya Allah, sungguh aku adalah orang yang zalim. Maka meskipun bentuk kalimatnya itu kalimat berita, ya Allah, aku adalah orang yang zalim, namun maknanya adalah, ya Allah, ampunilah aku. Hadza istighfarun, maka ini adalah kalimat istighfar, pengakuan terhadap dosa dan permintaan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesusahan beliau. Akhirnya Allah pun kabulkan permohonannya dan Allah hilangkan kesusahan dari Nabiullah Yunus ibn Mata alaihi salam. Maka istighfar tidak mesti harus kalimatnya kalimat, kalimat permohonan. Ya Allah ampunilah aku. Namun istighfar itu boleh jadi kalimat berita. Ya Allah, aku adalah seorang hamba yang penuh dengan dosa. Ya Allah, aku adalah orang yang zalim. Sungguh dosa aku telah menggunung. Tidak ada yang kuharapkan kecuali dirimu. Itu sudah, meskipun tidak ada penegasan, ampuni aku. Itu sudah tergolong memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza da'bul mu'minin, inilah kebiasaan orang-orang yang beriman, selalu beristighfar, selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, daiman wa abada, selalu, lebih-lebih di akhir amal saleh. Demikian juga istighfar dituntunkan di akhir majelis. Baik-baik itu majelisnya adalah majelis zikir, majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, duduk-duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi namanya pengajian atau yang lain. Demikian juga majelis istimaat, majelis kumpul-kumpul, duduk-duduk kongko-kongko. Maka dituntunkan untuk ditutup dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad yakunu fil majalis, boleh jadi di majelis tersebut ada unsur ternodai unsur riba, namimah dan hal yang sia-sia. Fa yakfiruna dzalika, maka hal tersebut tertutup dengan istighfar. Dan istighfar di akhir majelis itu dibaca inda qiyamihim, ketika bubar, ketika berdiri. Ketika kemudian akhirnya orang yang semula dua orang tadi duduk, akhirnya berpencar. Nah itulah waktu untuk membacanya. Ya, dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka waktu ditutup dengan istighfar. Fal istighfar, maka istighfar adalah perkara yang besar dan faedahnya adalah faedah yang besar. Ya, maka berkaitan dengan doa kafaratul majlis disampaikan di sini oleh Syaikh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala, bahasanya ini dibaca bukan hanya untuk majlis pengajian, namun semua majlis, duduk-duduk ngobrol, kemudian selesai ngobrolnya pisah. Satu mau ngambil motornya, satu jalan kaki. Nah ketika itu membaca kafaratul majlis. Adapun jika masih duduk-duduk, ngobrolnya dilanjutkan, kemudian duduk dengan kafaratul majlis, maka ini kurang tepat. Udah kafaratul majlis, namun kemudian habis itu lanjut ngobrol. Nah, ini kurang tepat. Ya, yang lebih pas, kafaratul majlis itu dibaca berbarengan dengan bubarnya seseorang. Kemudian di sini Syaikh Shalih Al Fauzan mengatakan dan berpendapat bahasanya kafaratul majlis itu bisa menghapus dosa riba dan namimah. Beliau mengatakan fayukafiruna dzalika bil istighfar. Namun yang tepat ya, perlu dirinci. Tidak semua dosa lisan itu terhapus dengan kafaratul majlis. Tidak semua dosa lisan itu terhapus dengan kafaratul majlis. Jika itu berkaitan dengan hak orang, hak manusia, ya, maka nanti perlu melihat aturan main bagaimanakah bertobat dari perkenaan dengan menodai kehormatan manusia. Maka misalnya riba, maka yang benar perlu dirinci. Apakah kemudian cara tobatnya perlu dirinci. Jika gunjingan yang boleh jadi gunjingan itu tersebut di dunia nyata ataupun di dunia maya, kunjungannya lewat obrolan ataukah kemudian lewat status Facebook. Nah, itu telah sampai dibaca dan telah diketahui dan dikabarkan kepada orang yang dikunjing, maka tidak boleh tidak harus minta maaf secara langsung. Maafkan saya setelah mengunjingmu. Tidak bisa kemudian sekedar kemudian semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya, kemudian menutup ribahnya dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Namun kalau namun jika kunjungan tadi belum sampai kepada orangnya, beritanya belum sampai kepada orangnya, nyinyiran kita di Facebook itu belum sampai kepada orangnya, ejekan kita, ejekan itu belum sampai kepada orangnya, maka maka kafarahnya adalah istighfar dan memuji orang tersebut di majelis di mana kita menjelek-jelekkannya. Yang jelas terhapus dengan kafaratul majlis adalah dosa-dosa berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Lakin yajib an na'lam, akan tapi wajib kita ketahui apa itu makna istighfar, wa mal matlub dan apa yang dituntut dari istighfar. Wa alla yakuna istighfar bil lisan faqat, dan istighfar itu bukan hanya di lisan, karena istighfar di lisan tidak cukup, tidak manfaat. Namun istighfar tersebut harus diiringi dengan al-qalbu, dengan keadaan hati, fil i'tiqad, berkeyakinan. Dia meyakini itu berdosa, dia kemudian berjanji tidak akan mengulangi, menggunjing orang tersebut, nyinyir dengannya, mengejeknya, mencelanya, baik dengan kata-kata yang vulgar ataupun kata-kata sindiran. Maka harus diiringi dengan i'tiqad, kali ini dosa, saat ini kesalahan, dan ada i'tiqad, ada keyakinan untuk tidak lagi melakukannya. Wa islahul amal, dan memperbaiki amal di masa depan. Maka tidak cukup hanya sekedar lisan. Kemudian beliau tutup kitabnya Majlis Syahr Ramadan Al-Mubarak dengan mengatakan hadza, demikian yang kami sampaikan. Wallaha nas'alu, hanya kepada Allah kami mohon agar Allah Subhanahu wa taala menutup untuk kita sekalian hadza syahr, bulan ini, bil itqi minan nar, dengan terbebas dari neraka dan diterimanya amal-amal kita selama bulan Ramadan. Dan wa ayyidahu alaina wa alaikum bi khairin wa afiyah, dan Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat. Wa yaj'alana wa iyyakum mimman ghanima ajrahu, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan pahalanya. Wa taba ilallahi min dzunubi, dan Allah dan bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, dan melanjutkan ibadah kepada Allah baqiyata hayatih, di sisa hidupnya. Wa alla yakuna akhu ahdihi ma Allah hadza syahr faqat, dan tidaklah akhir perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan ini, kemudian lupa dengan Allah setelah Ramadan berlalu. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammadin. Ya, demikian akhir pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan Al-Mubarak. Dan mengingat kita masih punya waktu, maka kita akan lanjutkan sedikit dari kitabnya Syaikh Al-Fauzan yang judulnya Ithaf Ahlil Iman Biturusi Syahri Ramadan. Namun kita akan ambil beberapa tema, terutama tema-tema akhir dari Ithaf Ahlil Iman. Kita akan mulai dari pembahasan tentang suplemen dari Ithaf Ahlil Iman. Karena sama, Ithaf Ahlil Iman itu ada 30 majelis. Kemudian ada khatimah. Kita baca khatimah. Ya, yang isi dari khatimah ini adalah bantahan sejumlah subhat seputar jumlah rakaat salat tarawih dan tahajud di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan Mubarak, dan doa khatmil Quran dan doa kunut. Ini adalah maqalan, adalah satu artikel yang ditulis oleh Saleh Ibn Fauzan wa nusirah, dan pernah diterbitkan dan disebarluaskan di satu majalah yang disebut dengan Majalatul Da'wah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Maka di antara yang Allah syariatkan di bulan Ramadan Mubarak adalah salat tarawih. Salat tarawih itu disebut tarawih karena dulu mereka salat 4 rakaat kemudian istirahat. Kemudian mereka salat 4 rakaat kemudian istirahat sampai mereka menyelesaikan salat tarawih. Dan yang dimaksud dengan sholat 4 rakaat adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan sholat tarawih di bulan Ramadan adalah sunnatun mu'akkadatun, sangat dianjurkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Ya, salat ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya, dan Nabi praktekkan dengan perbuatannya, dengan Nabi salat berjamaah tarawih dengan para sahabat di beberapa malam, dan para sahabat pun mengerjakannya setelah wafatnya Nabi. Wastamara, dan terus menerus praktek kaum muslimin mengerjakannya dengan berjamaah di masjid sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa Khulafa'ur Rasyidin, dan masa Khulafa'ur Rasyidin. Adapun jumlah rakaat salat tarawih, maka tidak ada padanya batasan yang kaku. Tidak ada batasan yang kaku. Namun, manakah bilangan yang dianjurkan? Walidzalika, oleh karena itu ulama berselisih tentang bilangan yang dianjurkan untuk salat tarawih. Ya, berkenaan dengan satu paragraf yang baru saja kita baca, yang namanya salat tarawih 4 rakaat istirahat, 4 rakaat istirahat. Ya, maka tuntunan untuk istirahat setelah 4 rakaat ini berlaku manakala bacaan selama 4 rakaat tersebut adalah bacaan yang panjang-panjang. Adapun jika bacaan selama 4 rakaat tadi cuma 3 ayat, 4 ayat, maka tidak perlu istirahat dan tidak ada alasan untuk istirahat. Ya, artinya seandainya tidak istirahat tidak masalah. Tidak ada istirahat tidak masalah, karena memang tidak ada faktor yang mengharuskan untuk beristirahat. Kalau kemudian selama 4 rakaat tadi kemudian dapat setengah juz atau kemudian sekitaran itu, nah maka kemudian setelah 4 rakaat kemudian istirahat ya, karena betis itu pegel, maka itu beralasan. Adapun jika cuma 3 rakaat, 3 ayat, 4 ayat yang dibaca, maka tidak ada faktor yang mengharuskan untuk istirahat. Artinya tidak istirahat juga tidak mengapa. Tidak kita cela, tidak kemudian kita ingkari, dan tidak kita salahkan imam yang terus lanjut saja. Yang tidak memberikan istirahat. Karena memang tidak ada alasan yang mengharuskan untuk istirahat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yuraghib, memotivasi untuk mengerjakan qiyamul lail yaitu salat tarawih, dan tidak menentukan jumlah rakaat tertentu. Nabi sendiri mengerjakan salat 11 rakaat. Namun dan terkadang juga 13 rakaat di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Dan adalah para sahabat di zaman Umar, mereka salat tarawih sebanyak 23 rakaat. 23 rakaat dalam untuk salat tarawih. Nah, riwayat dari riwayat yang menceritakan kalau di masa Umar salat tarawih itu 23 rakaat diperselisihkan oleh para ulama. Ya, status riwayatnya apakah dhaif ataukah hasan. Ya, sebagian ulama menyimpulkan riwayat tentang salat tarawih 23 rakaat itu riwayat yang dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albani di buku khususnya yang bahas tentang masalah salat tarawih, judulnya Salatu Tarawih. Demikian juga dikatakan oleh penulis sifat Sawmin Nabi fi Ramadan. Namun sejumlah ulama menilai bahasanya riwayatnya adalah riwayat yang derajatnya hasan. Di antara yang menilai riwayatnya hasan adalah Syekh Ibnu Baz, demikian juga Mustafa Al-Adawi punya risalah khusus atau tulisan khusus yang menguatkan bahasanya riwayat adanya tarawih 23 rakaat di masa Umar adalah riwayat yang kuat. Wal ulama, dan para ulama di antara mereka ada yang salat tarawihnya banyak, ada yang sedikit. Wasahih, dan yang benar, banyak dan sedikitnya bilangan salat tarawih itu kembali mengacu kepada jenis salat atau kualitas salat. Jika salat tersebut yutilu salata, jika orangnya itu memanjangkan salat, maka hendaklah dia mempersedikit bilangan rakaat sebagaimana yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang bacaannya itu ringan, bacaannya itu qiraahnya itu tidak panjang, ayat yang dibaca setelah Al-Fatihah itu tidak panjang-panjang karena bentuk lemah lembut dengan makmum, maka idealnya dia memperbanyak bilangan rakaatnya. Demikian yang dilakukan para sahabat. Adapun orang yang mengatakan bahasanya tambahan lebih dari 11 rakaat dalam salat tarawih adalah bid'ah, maka ini adalah ucapan yang ngawur. Dan orang yang mengatakannya tidak mengetahui definisi bid'ah, karena berarti dia telah memvonis perbuatan para sahabat. Ya, kalau para sahabat melakukan bid'ah, wala haula wala quwata illa billah, wa hadza min su'mit tasarru', dan ini adalah dampak buruk dari tergesa-gesa dan berbicara atas nama Allah bila ilmin tanpa ilmu. Di catatan kaki dikatakan, walidha, oleh karena itu kita jumpai banyak dari mereka di Masjidil Haram dan yang lainnya, bubar di akhir tarawih. Mereka duduk di belakang orang-orang yang sholat, kemudian ngobrol, tertawa-tawa, dan mengganggu orang-orang yang sholat. Karena orang-orang yang sholat, bisa mim dalam anggapan mereka melakukan bid'ah. Mereka tidak sadar bahasanya perbuatan mereka seperti ini malah bid'ah. Dan perlu diketahui bahasanya di antara orang yang mengatakan kalau lebih dari 11 rakaat itu bid'ah adalah Sa'al Albani rahimallahu ta'ala. Ya, dalam bukunya khusus yang membahas tentang masalah ini, yaitu yang judulnya Salatu Tarawih. Ya, ini ada juga di antara bukunya Sa'al Albani yang bikin geger, termasuk bikin geger dunia. Ya, karena beliau membid'ahkan salat tarawih yang lebih dari 11 rakaat. Dan beliau punya alasan-alasan yang beliau sampaikan di sana, dan kesimpulan tentang masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, kesimpulan beliau bahasanya lebih dari 11 itu bid'ah, satu hal yang kurang tepat. Satu hal yang kurang tepat. Namun ketika beliau mengatakan yang lebih dari 11 itu bid'ah, bukan berarti sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Shalal Al-Fauzan. Bahasanya berarti dia memfonis perbuatan para sahabat itu adalah bid'ah. Karena Al-Albani menganggap riwayatnya lemah. Ya, riwayat yang mengatakan kalau sahabat itu 23 rakaat, itu lemah. Sehingga Al-Albani ketika mengatakan tarawih lebih dari 11 rakaat itu bid'ah, itu bukan berarti kemudian mengatakan bid'ahnya apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini. Karena riwayat dari sahabat di sini kita jumpai dua riwayat. Ada satu riwayat yang mengatakan kalau di masa Umar yang dikerjakan adalah 11 rakaat berdasarkan riwayat Imam Malik di Muwatta, dan riwayatnya disahihkan oleh Al-Albani. Dan ada kemudian riwayat yang lain yang mengatakan kalau itu 23 rakaat. Nah, banyak ulama mengkompromikan dua hal ini, artinya dua-duanya dianggap sahih. Sedangkan Al-Albani melakukan tarjih. Milih bahasanya riwayat 23 itu da'if, sehingga kesimpulan beliau di masa Nabi itu 11, dan di masa Nabi dan di masa sahabat juga 11. Namun kemudian beliau menganggap bahasanya tambahan dalam sholat tarawih itu sebagaimana tambahan dalam sholat duhur atau dalam sholat subuh. Nah, ini yang tidak benar. Dan setelah itu disimpulkan ini Nabi 11, sahabat, kemudian yang valid itu 11, dan disimpulkan kalau lebih dari 11 berarti seperti duhur lebih dari 4 rakaat, subuh lebih dari 2 rakaat. Nah, menganggap bahasanya masalah sholat tarawih itu sebagaimana masalah sholat duhur, sholat subuh, ini yang tidak tepat. Karena dalam sholat duhur dan sholat subuh ada ijma. Kalau itu tidak boleh lebih dari 4 rakaat, tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Kalau subuh tidak boleh lebih dari 2 rakaat, duhur tidak boleh lebih dari 4 rakaat. Adakah ijma dalam masalah ini dalam sholat tarawih? Tidak ada ijma. Bahkan 23 rakaat adalah pendapat jumhurul fuqaha. Bahkan 23 rakaat adalah pendapat jumhurul fuqaha. Ya, maka realita ini menunjukkan kalau ini bukan bab yang sama. Dan tidak boleh dan tidak adil kalau dianggap sama. Ya, di bab ini, bab sholat fardu, terdapat ijma'. Ini terdapat ijma'. Kalau duhur itu 4 rakaat, dua itu subuh itu 2 rakaat, dan tidak boleh ditambahi. Ya, kalau babnya bab sholat tarawih itu bukan bab ijma'. Bahkan lebih dari 11 rakaat itu mendapat jumhur. Imam madhab yang 4 semuanya 23 lebih dari 11. Imam madhab yang 4 semuanya lebih dari 11. Pendapatnya lebih dari 11 dengan perselisihan tentang angka lebih dari 11. Namun imam madhab yang 4 lebih dari 11. Maka sangat-sangat tidak tepat menganggap ini dua bab ini dianggap sebagai dua bab yang sama. Nah, kemudian amma fil asril awakhir, maka kesimpulan dalam masalah ini, maka kesimpulannya yang tepat dari sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Mutsaimin rahimahullah ta'ala, yang afdal adalah 11 rakaat dengan upaya untuk membaguskan dan memanjangkan rakaat-rakaat yang dikerjakan. Namun orang yang lebih dari 11 tidaklah keliru. Wa amal fil asr al-awakhir, adapun di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, maka kaum muslimin menambah kerajinan mereka dalam beribadah dalam rangka meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mencari Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka orang-orang yang salat 23 rakaat di awal bulan Ramadan, kemudian di pada 10 hari yang terakhir membagi salat mereka menjadi dua bagian. Fa yusalluna, lalu mereka salat 10 rakaat di awal malam yang ini disebut tarawih, kemudian sisanya mereka kerjakan 10 rakaat lagi di akhir malam dengan mereka panjangkan ditambah witir 3 rakaat, dan ini disebut qiyam, salatul qiyam. Wa hadza ikhtilafun fi tasmiyah, dan ini adalah cuma perbedaan nama saja, karena semuanya boleh dikasih nama tarawih dan semuanya boleh disebut qiyam Ramadan. Adapun yang sholat di awal bulan Ramadan, di 20 hari pertama bulan Ramadan, sebanyak 11 atau 13 rakaat, maka mereka kemudian tambahkan di 10 hari yang terakhir 10 rakaat yang mereka kerjakan di akhir malam. Dan itu dikerjakan dengan panjang, yuti luha, dengan lama, dalam rangka irtinaman, memanfaatkan keutamaan 10 hari yang terakhir, dan sebagai bentuk tambahan kesungguhan dalam kebaikan. Walahu salafun, dan amal semacam ini memiliki salaf ya, dalam masalah ini, dari kalangan para sahabat dan yang lainnya. Ya, di antara salafnya adalah para sahabat yang mengerjakan sholat sebanyak 23 rakaat. Ini sebagaimana keterangan yang telah lewat. Maka untuk kelompok yang kedua tadi, yang model yang kedua tadi, fayakununa, maka mereka menggabungkan di antara dua pendapat. Pendapat yang mengatakan 23 rakaat pendapat yang mengatakan 13 rakaat di 20 yang pertama dari Ramadan, dan pendapat 23 rakaat, dan itu mereka pakai di 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Dan mereka dalam dua keadaan tersebut tidaklah keluar dari sunnah walillahilhamdu. Ya, kebalikan dari klaim sebagian orang yang tergesa-gesa dalam memberikan vonis yang mengingkari tambahan lebih dari 11 atau 13 di setiap malam-malam Ramadan. Dan mereka, orang yang mengingkari ini, mereka berada dalam kebingungan, fi hayratin, dalam kebingungan tentang diri mereka sendiri di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka mereka tidak tahu apakah mereka sholat 11 rakaat atau 13 rakaat, yang mereka berpandangan la yarawna aziyadah, yang mereka berpandangan tidak boleh tidak boleh ditambahi. Fi awalil lail, kemudian mereka kerjakan di awal malam, kemudian mereka kosongkan akhir malam dari ibadah. Ataukah kemudian mereka sholat juga, mereka sholat 11 atau 13 rakaat di akhir malam, kemudian mereka kosongkan awal malam. Atau mereka bagi 11 dan 13 rakaat tadi, mereka bagi, kalau cuma 11 kemudian dibagi, sedikit sekali. Atau mereka bagi antara awal dan akhir malam, 4 rakaat di awal malam, kemudian 4 rakaat tambah witir di akhir malam. Maka jadinya bagian dari masing-masing dua waktu tadi, awal malam dan akhir malam, itu cuma sedikit. Waqad sawasu, dan orang ini, orang yang mengingkari ini telah mengganggu masyarakat. Wa hasra, dan terjadi karena hal tersebut niza'at, sengketa di antara jemaah masjid. Wa hadha sinfu, dan kelompok para imam masjid, kelompok semacam ini, jenis semacam ini, seandainya mereka menempuh jalan salaf dalam masalah ini, dan itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh negeri ini, yaitu maksudnya Arab Saudi dan para ulama'nya, yaitu sholat 23 rakaat di 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yang dibagi antara awal malam dan akhir malam, lazal al-ishkal, niscaya hilanglah kebingungan dan terwujudlah kebaikan yang banyak. Adapun 20 hari yang pertama, fal afdal, maka yang terbaik untuk orang yang bisa memanjangkan sholat adalah mencukupkan diri dengan 13 rakaat atau 11 rakaat. Adapun orang yang bacanya pendek-pendek, hendaknya dia sholat 23 rakaat. Kemudian demikian wala budda, dan tidak boleh tidak menatanbih, ada catatan penjelas untuk kesalahan yang dilakukan oleh sebagian imam masjid, maksudnya imam masjid di Arab Saudi. Yang ini adalah berasal dari ijtihad mereka, yaitu sebagian mereka sholat 4 rakaat tarawih atau tahajud sekali salam, 4 rakaat sekali salam, beralasan dengan perkataan Aisyah radhiallahu anha, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Kemudian sholat 4 rakaat, jangan kau tanyakan bagusnya dan panjangnya. Al-Hadisah. Wadhanu, dan mereka mengira bahasanya Nabi SAW menggabungkan 4 rakaat sekaligus dengan satu salam. Oleh karena itu jadilah mereka melakukan hal di atas. Kata beliau, wahada ghalatun minhum. Dan ini adalah kesalahan, kesalahpahaman dari mereka-mereka. Karena maksud Aisyah radhiallahu anha dengan 4 rakaat yang kau tanyakan bagusnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat dengan 2 kali salam, setelah itu istirahat. Dan salat 4 rakaat yang kedua dengan 2 kali salam kemudian istirahat. Kenapa dimaknai demikian? Berdasarkan hadis yang lain, yang juga hadis Aisyah. Aisyah mengatakan dah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari 11 rakaat, dan beliau sholat mengucapkan salam setiap 2 rakaat dan berwitir dengan 1 rakaat. Ditambah hadis Ibnu Umar, sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ditambah kaidah, hadis itu sebagiannya menjelaskan yang lain. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ini artikelnya. Sesal Al-Fauzan di majalah Ad-Da'wah. Ya, maka beliau menegaskan bahasanya salat di awal malam, kemudian setelah itu di akhir malam, yang banyak dilakukan di Arab Saudi dengan model itu 10 di awal malam, kemudian sisanya di akhir malam. Beliau katakan ini satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Dan beliau tegaskan bahasanya itu adalah amalus salaf. Dari mana amalus salafnya? Ya, dari riwayat di masa Umar, kalau mereka 23 rakaat. Ya, cuma 23 rakaatnya sebagaimana boleh 23 rakaat itu langsung, ya, boleh juga 23 rakaat itu dibagi menjadi 2. Nah, sama-sama hasilnya 23 rakaat. Dan sama-sama itu sunnah sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini sisi